واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongannya, masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bertolabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Insyaallah taala di kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam Syarah Riyadhus Shalihin buah karya Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih membaca keterangan beliau dalam bab sabar. Insyaallah taala kita akan baca hadis yang ke-33. Wan Aisyah radhiyallahu anha annaha salat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha faj'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin fa laysa min 'abdin yaqau fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang ta'un. Fa akhbaraha, maka Rasulullah SAW kemudian mengabarkan, menjelaskan, annahu kana azaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha, bahwasanya ta'un tersebut adalah azab, adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala mengutus taun tersebut, mengirim taun tersebut kepada orang yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin, maka Allah menjadikan taun tersebut sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaysa min 'abdin yaqau fi ta'un, maka tidaklah seorang hamba mengalami di tempatnya penyakit ta'un, wabah ta'un, fayamkuthu fi baladihi, maka dia tetap tinggal di negerinya, dia tetap tinggal di kampungnya. Sobiran muhtasiban, dalam keadaan dia bersabar dan berihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia mengimani, dia meyakini, dia mengetahui bahwasanya tidak akan menimpa. Nam, tidak akan menimpa kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menimpa taun tersebut kecuali kepada orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. illa kana lahu mithlu ajri syahid. Keadaan orang yang seperti ini, dia mengalami di negerinya penyakit taun, wabah taun, dia bersabar dan berihtisab, dan dia mengimani bahwasanya tidak akan menimpa taun tersebut kecuali kepada orang yang sudah Allah tetapkan, maka ada baginya, nah, kecuali ada baginya pahala semisal pahala orang yang mati syahid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Naqala al-mu'allif rahimahullah fi ma naqalahu min al-hadis al-waridati fi sabri hadis Aisyah wa hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mu'allif yani An-Nawawi rahimahullahu taala menukil pada apa yang beliau menukilnya dari hadis-hadis yang ada dalam masalah sabar. Hadis Aisyah dan hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik belum kita baca, ya. Insyaallah kedepannya. Nah, hadis Aisyah. Amma hadis Aisyah, fa inna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhbaru ana ta'un rijsun ay azabun arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala ala man syaa min ibadih. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan bahwasanya ta'un adalah rijsun. Ta'un adalah rijsun, yakni azab. Azab yang Allah mengutusnya kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ta'un adalah rijsun, yaitu azab yang Allah mengutusnya kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa ta'un kila innahu wabaun muayyanun wa kila innahu kullu wabain amin yahilu bil ardi fayusibu ahlaha wa yamutu nas minhu. Ta'un, ada yang mengatakan ta'un itu adalah wabah penyakit tertentu. Wabah penyakit tertentu, ada yang berpendapat demikian. Dan ada yang mengatakan ta'un itu adalah setiap wabah. Setiap wabah yang umum, ya, yang menimpa atau menyebar di bumi, kemudian menimpa penduduk bumi, dan penduduk bumi ataupun manusia mati karena penyakit ta'un tersebut. Disebabkan penyakit ta'un tersebut. Nah, ta'un, ada yang mengatakan itu adalah wabah penyakit tertentu. Ada yang berpendapat adalah wabah penyakit secara umum, ya, yang menyebar di bumi, kemudian menimpa penduduk bumi, dan orang mati karena penyakit atau wabah tersebut. Ya, nah. Wa sawa'an kana muayyanan am kullu wabain amin mithlu al-kulira wa ghairiha fa inna hadha ta'un rijsun adzabun arsalahu Allah azza wa jalla. Kata Syekh rahimahullah taala, sama saja apakah ta'un ini adalah wabah penyakit tertentu ataukah wabah secara umum semisal kolera dan yang lainnya, maka sungguh ta'un ini adalah rijsun. Ta'un ini adalah rijsun, yakni azab. Azab yang Allah mengutusnya, yang Allah mengutusnya kepada penduduk bumi, kepada orang yang Allah kehendaki. Walakinnahu rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi ta'un tersebut merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana itu? Idza nazala bi ardihi wa baqiya fiha sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu fa innallaha yaktubu lahu mithla ajri syahid. Apabila turun wabah ta'un di satu tempat, apabila terjadi wabah ta'un di satu tempat dan dia orang yang beriman tersebut tetap di tempatnya walaupun terjadi wabah ta'un, dalam keadaan dia bersabar dan berihtisab, dalam keadaan dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia mengimani, dia meyakini, dia mengetahui bahwasanya tidaklah menimpanya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Nah, ya dia mengimani, dia meyakini, dia mengetahui bahwasanya tidaklah menimpa kepada dirinya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ada tiga perkara ini pada seorang mukmin yang di tempatnya terjadi wabah ta'un, tiga perkara tersebut adalah bersabar dan berihtisab dan mengimani, meyakini bahwasanya tidaklah menimpanya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada tiga perkara ini pada seorang mukmin di tempatnya yang terjadi ta'un, maka sungguh Allah menuliskan, Allah menetapkan untuknya pahala semisal pahala orang yang mati syahid. Pahala semisal pahala orang yang mati syahid. Naam. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sungguh sangat sulit. Naam, sangat susah, sangat berat untuk mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Walihada ja'a fil hadis as-sahih an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Oleh karena ini telah ada di dalam hadis yang sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila kalian mendengar terjadi wabah ta'un di satu tempat. Apabila kalian mendengar terjadi wabah ta'un di satu tempat, maka janganlah kalian mendatangi tempat tersebut. Dan apabila terjadi ta'un tersebut, wabah ta'un itu di tempat yang kamu ada pada tempat tersebut, maka janganlah kamu keluar lari dari penyakit ta'un tersebut. Dan apabila terjadi wabah ta'un, nah, di tempat yang kamu berada padanya, maka janganlah kamu keluar, janganlah kamu meninggalkan tempat tersebut dalam rangka lari atau menjauh dari wabah ta'un tersebut. Nah, jadi kalau terjadi wabah ta'un di tempat lain, janganlah kita mendatangi tempat tersebut. Dan kalau terjadi ta'un tersebut di tempat kita, janganlah kita pergi atau meninggalkan tempat tersebut dalam rangka menghindar dari wabah ta'un itu. Nah, idza waqa'a ta'un fi ardin, fa innana la naqdum 'alaiha li anna al-iqdama 'alaiha ilqa'u bi nafsi ila tahlukah. Apabila terjadi wabah taun di satu tempat, apabila terjadi wabah taun di satu tempat, maka janganlah kita mendatangi tempat tersebut. Jangan kita mendatangi tempat tersebut. Karena dengan kita mendatangi tempat tersebut, berarti kita melemparkan diri kita kepada kebinasaan. Menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Walakinnahu idza waqa'a fi ardin fa innana la nakhruj minha firaran minhu. Akan tetapi apabila terjadi wabah taun tersebut di tempat yang kita berada padanya, apabila terjadi wabah taun di tempat yang kita berada padanya, pada tempat tersebut, maka janganlah kita keluar dari tempat itu dalam rangka lari dari taun tersebut. Kenapa? Li'annaka mahma fararta min qadarillah idza nazala bi ardi fa inna hadzal firar la yughni anka minallahi syai'a. Dikarenakan bagaimanapun kamu lari, bagaimanapun kau lari dari takdir Allah, dari ketetapan Allah, nah, apabila turun taun, apabila terjadi wabah taun di satu tempat, nah, di tempatmu, maka sungguh larimu, nah, menghindarmu, usahamu menghindari taun tersebut tidak akan memberikan kecukupan, tidak akan memberikan faidah ataupun manfaat dari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, naam. Fa barakallahu fikum. Naam, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menimpa kita. Dan sesuatu yang Allah tidak takdirkan atas diri kita, naam, maka tidak akan menimpa diri kita. Walaupun naam orang lain ataupun orang banyak menghendakinya. Ya, naam. Wadkur al-kisata allati qasahallahu alaina fil ladina kharaju min diarihim hadharal maut faqala lahumullah mutu thumma liyubayyina lahum annahu la mafar min qada'illahi illa ilallah. Dan ingatlah kisah, ingatlah kisah yang Allah mengisahkannya di dalam kitabnya yang mulia kepada kita, pada orang-orang yang mereka keluar, mereka lari dari negeri-negeri mereka, dari kampung-kampung mereka, dari rumah-rumah mereka, hadarul maut, dalam rangka menghindari kematian. Dalam rangka menghindari kematian. Faqala lahumullah mutu. Maka Allah katakan kepada mereka, matilah kalian. Matilah kalian. Naam. Thumma liyubayyina lahum annahu la mafar min qada'illah illa ilallah. Nah, kemudian ini adalah untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dari takdir Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kharaju min diyarihim wa hum uluf. Qala ba'dul ulama fi tafsiril ayah, innahu nazala fil ardi wabaun fa kharaju minha fa qala lahumullah mutu famatu thumma ahyahum hatta yatabayyana lahum annahu la mafar minallah illa ilaih. Mereka keluar mereka keluar dari negeri-negeri mereka, dari kampung-kampung mereka, ribuan orang. Ribuan orang. Nah, berkata para ulama menafsirkan ayat ini bahwasanya turun di tempat tersebut wabah penyakit. Turun di negeri tersebut, turun di kampung tersebut wabah penyakit. Maka mereka pun penduduk negeri itu keluar dari negeri itu, keluar dari kampung-kampung mereka, menghindari kematian, menghindari wabah tersebut. Faqala lahumullah mutu. Maka Allah katakan kepada mereka, matilah kalian. Famatu, maka mereka pun mati. Nah, karena yang memiliki kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menguasai kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Allah mematikan nah mereka, thumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Nah, kemudian Allah hidupkan mereka. Hatta yatabayyana lahum annahu la mafar minallahi illa ilaih. Sehingga jelas bagi mereka, sehingga jelas bagi mereka bahwasanya tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung dari qadha Allah, dari ketentuan Allah, dari takdir Allah, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Fafi hadis Aisyah radhiyallahu anha dalilun ala fadli sabri wal ihtisab. Maka di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini terdapat dalil atas keutamaan bersabar dan berihtisab, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dua perkara ini harus ada, bersabar dan berihtisab. Bersabar dan berihtisab, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anal insan idha sobaro nafsahu fil ardi allati nazala fiha ta'un thumma mata bihi kataballahu lahu mithla ajri syahid. Dan bahwasanya seseorang, apabila menyabarkan dirinya, menahan dirinya di tempat yang terjadi wabah taun tersebut, kemudian dia mati disebabkan wabah taun itu, maka Allah tetapkan baginya pahala semisal pahala orang yang mati syahid. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini terdapat dalil keutamaan bersabar dan berihtisab, dan terdapat dalil bahwasanya seseorang yang menahan dirinya bersabar di tempat yang turun padanya wabah taun, kemudian dia mati disebabkan wabah taun tersebut, maka Allah tetapkan baginya pahala semisal pahala orang yang mati syahid. Naam. Ya. Wa dzalika anal insan idza najala ta'un fi ardihi fa inal hayata ghaliyah 'indal insan sawfa yahrib yakhafu min ta'un fa idza sabara wa baqiya wa ihtasaba al ajra wa 'alima annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu thumma mata bihi fa innahu yuktabu lahu mithlu ajri syahid wa hadha min ni'matillahi azza wa jalla. Yang demikian itu bahwasanya seseorang apabila turun taun, apabila terjadi wabah taun di tempatnya, maka sungguh nyawa akan dirasakan sangat mahal sekali. Ruh, kehidupan, nyawa akan dirasakan sangat mahal sekali, sangat berharga sekali. Nah, maka manusia akan berusaha lari, menjauh, takut terhadap ta'un tersebut. Nah, ketika terjadi wabah, wabah penyakit apa saja? Nah, maka orang-orang akan berusaha melindungi dirinya, menjaga dirinya dari wabah tersebut. Berapapun biayanya. Nah, bagaimanapun caranya, akan ditempuh dan akan diusahakan untuk terjaga dari wabah tersebut. Ini menunjukkan betapa berharganya, betapa sangat mahalnya nyawa ketika terjadi wabah tersebut. 6. Kekhawatiran sungguh sangat besar. 6. Sungguh manusia sangat khawatir kalau dirinya terkena wabah. 6. Terkena wabah penyakit tersebut, karena 6. Ujungnya akan merupakan kematian. 6. Akan tetapi apabila seorang muslim, seorang mukmin, dia bersabar dan tetap tinggal di tempatnya, di tempatnya yang terjadi wabah tersebut, dan dia berihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini, dia mengimani bahwasanya tidaklah menimpa kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menimpa kepadanya kecuali apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuknya. Nah, thumma mata, kemudian dia mati. Kemudian dia mati disebabkan ta'un tersebut, disebabkan wabah itu. Maka sungguh ditulis, ditetapkan untuknya pahala semisal pahala orang yang mati syahid. Dan ini merupakan nikmat, nikmat Allah Azza wa Jalla, yang mendapatkan pahala mati syahid. Naam kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Naam, jadi tiga perkara ini, ya, hendaklah ada, ya, hendaklah ada. Naam, pada diri kita ketika terjadi misalkan wabah di tempat kita, ya, yaitu bersabar, naam, dan berihtisab, ya, bersabar dengan kita tetap tinggal di tempat kita dan berihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan meyakini, mengimani bahwasanya apa yang menimpa atau tidaklah menimpa kepada diri kita kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Sehingga jangan memastikan, wah, kalau bergaul dengan orang yang, kalau dekat-dekat dengan orang yang kena ta'un, maka akan terkena ta'un. Kalau berdekat-dekat dengan orang yang kena kolera, maka pasti kena kolera. Jangan demikian. Nah, jangan demikian. Nah, tidaklah satu penyakit itu menyebar, tidaklah satu penyakit itu berpindah. Nah, tidaklah satu penyakit itu menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dan berihtisab dan mengimani, meyakini bahwasanya tidaklah menimpa kepada diri kita kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam wabah dan yang membinasakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk kita tetap di atas siratal mustaqim, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafus saleh, sehingga kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.